Human, ini lagu tercipta karena gue cewek setia. Yang bisa nanti nyafalin nyanyi bareng ya. Perdana rekor Aura. Kayak gini gue jadi keki. Gue udah terima gak?